paham. Dari Tromsi. Sapa Soteng, terima kasih. Yes, Marcon. Rungokno jerit atiku iki, sing bingung noto rasa ning ati. Pengen ku kowe ngerti sing tak pikir saiki. Pikir aku ngalio, kabeh iki kahanan, ra iso nerus kekatresnan. Jujur aku isih sayang, wegah kelangan, mergo tresno wis tak patri. Kelangan mergo tresno wis tak patri.